Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar. Pengarang cerita Hisar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-14 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Neni Haryoko sebagai Bibi Dayang, Yuli sebagai Cempaka, Lili Latif sebagai Paramita, Mucu sebagai Ki Cengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka yang tengah menyamar sebagai seorang dayang di Keraton Kencana Wungu diminta untuk melayani Paramita. Sesaat jantungnya terasa berdebar tegang. Ia mengira Paramita telah mencurigainya. Kau boleh pergi tidur. Biarkan kawanmu yang melayaniku. Biarlah saya saja. Aku menyuruh kawanmu itu. Biarlah Nyai, saya akan melayani nona muda ini. Dayang tua pengasuh Baginda Sakti Dewangga terpaksa meninggalkan Cempaka dengan perasaan cemas. Sementara itu, Cempaka masih saja menunduk. Kau juga, apalagi yang kau tunggu? Cepat, masaklah air. Baik, Nona. Penasaran sekali. Bagaimana bisa Paramita berada di sini? Aku harus meyakinkan rasa hatiku ini. Ingin sekali aku melihatnya. Ketika Cempaka menikung ke arah kiri, ia sempatkan diri untuk menoleh ke belakang dan... Tidak salah dugaanku. Paramita. Apa yang sesungguhnya terjadi di tempat ini? Dan apakah Gusti Prabu Purbaya tidak melibatkan diri dalam peristiwa ini? Setidak-tidaknya mengetahui perbuatan Paramita. Dewa tak aku. Di manakah dapur istana ini berada? Semoga saja aku tidak mendapat kesulitan sebelum berhasil menyelidiki kejadian aneh di istana ini. Itu Bibi Dayang. Di sana dapurnya. Ayo cepat ku antar. Mari, Bi. Aku tahu kau memerlukan kesempatan ini. Karena itu, lakukanlah. Tapi berhati-hati, ya. Iya, Bi. Aku akan berhati-hati. Apakah kau mengenal nona galak itu? Kulihat kau terus menunduk saja. Iya, Bi. Saya mengenalnya. Mudah-mudahan saya dapat membongkar misteri dan kejahatan di dalam keraton ini. Nah, airnya telah siap. Bawalah dan berhati-hati. Iya, Bi. Bibi kembali saja tidur. Iya. Tapi awas, air panas itu menyiram tubuhmu, Cempaka. Jangan khawatir, Bi. Menurut Bibi Dayang, kamar Paramita berada di pondok di muka bilik utama, bilik Baginda Sakti Dewangga. Oh, mudah-mudahan aku dapat membongkar misteri di keraton ini. Oh, itu dia. Rupanya Paramita tengah menunggu di pintu pondoknya. Heh, cepat sedikit jalannya. Iya, Nona. Masuk dan tuang air hangat itu ke dalam tempat air di kamar mandiku itu. Iya, Nana. Jika sudah, kau boleh pergi. Carikan aku nasi dan lauk pauk yang lengkap, ya. Cepat, kau harus sudah mendapatkannya sebelum aku keluar dari pondok ini. Iya, Nana. Beberapa saat setelah meninggalkan pondok Paramita, Cempaka telah bertemu kembali dengan Dayang tua itu, yang kemudian menolongnya menyiapkan makanan. Dan beberapa saat kemudian, Cempaka telah berada di muka pondok Paramita. Oh, rupanya anak manja itu belum selesai mandi. Untung saja, selendang yang kulibatkan di kepalaku ini tidaklah mencurigakan Paramita. Siapa kau? Saya tuan. Saya Dayang. Dayang istana ini. Dan apa kau di sini, ha? Menunggu nona muda itu, tuan. Menunggu dan membawakan makanan ini, tuan. Kenapa tidak kau tinggalkan makanan itu di dalam biliknya dan pergi dari sini? Ampun, tuan. Saya tidak berani melakukannya. Nona muda ini memerintahkan saya untuk menunggunya di sini. Iya, aku yang menyuruhnya. Ada apa, setan gimbal? Manusia kotor? Tidak, Nona Mita. Tidak. Saya hanya sekedar memeriksanya. Karena ia berada di daerah terlarang seperti ini. Dia harus segera pergi. Dia justru akan kubawa ke tempat yang paling terlarang. Ke kamar tahanan itu. Kau mau apa? Kecoa busuk? Nona, janganlah engkau keterlaluan. Bukankah aku sudah meminta maaf padamu dan juga pada gurumu? Tidak. Aku akan menghukummu sendiri dengan kemampuanku. Dengan kepandaianku. Kau tunggu sajalah, gembel busuk. Ayo ikut aku, Dayang. Baik, Nona. Akan kemanakah aku dibawanya? Kamar tahanan siapa sebenarnya? Keluarga istana Kencana Wungu kah? Adik Paramita sekarang sudah jauh berubah sekali. Entah pengalaman apa yang telah dijumpainya dalam beberapa hari ini. Nah, buka pintu itu. Letakkan makanan itu di meja. Kemudian tinggalkanlah kamar ini. Baik, Nona. Untuk apa kau datang lagi, adik Paramita? Adik Purbaya. Masihkah kau hendak menghina, mengejekku? Percayalah, aku bukanlah pembunuh orang tuamu. Kau telah dipengaruhi oleh Resi Amistan jahat itu. Heh, kenapa kau tidak juga segera keluar, Dayang? Apa kau ingin aku melemparmu? Iya, Nana. Mengapa adik Purbaya berada di sini? Tertawan di tempat ini. Resi Amista. Bagaimana bisa Paramita menjadi murid dari Resi Amista? Aku akan mencari tempat yang tersembunyi untuk mendengarkan pembicaraan mereka dengan aji empat arah pembeda gerak. Sudut taman ini cukup tersembunyi. Atas bimbingan Mahaguru Padepokan Gua Larang, yaitu Mamang Kuraya kakeknya, Cempaka berhasil menguasai sebuah aji pendengaran sakti yang mampu mendengarkan suara dari jarak yang jauh. Apakah kau masih juga tidak bisa mempercayai kata-kataku? Tapi, apakah aku tidak bisa dan tidak harus mempercayai kata-kata kakek Amista? Juga tentang... Tentang apa, adik Paramita? Sudahlah. Pokoknya aku senang melihat kau saat ini dalam keadaan tidak berdaya seperti ini. Aku puas. Dan aku akan lebih puas lagi jika kau terkurung bersama-sama dengan orang-orang yang kau sayangi, kau cintai, bersama dengan Cempaka. Jangan khawatir, aku akan segera melepaskanmu, Kakang Mas. Dan kelak aku akan ke Karang Sedana. Apabila aku telah memiliki kepandaian yang tinggi, aku akan membalaskan sakit hatiku. Aku tidak ingin kalah dengan Kak Cempaka. Kau tidak boleh terlalu lama di tempat ini. Kakekmu telah berpesan padaku. Tinggalkan tempat ini, manusia iblis. Laki-laki kotor, gembel bau, kecoa kudis. Tinggalkan tempat ini. Kau akan dapat terpengaruh oleh rayuan anak muda itu, Nona Paramita. Tinggalkan saja tempat ini. Setan busuk. Kubunuh jika kau tidak segera keluar dan menutup pintu itu. Kau belum mampu melakukannya, Nona. Setan! Paramita segera menubruk ke cengkar pawon. Akan tetapi tokoh sakti dari kalangan hitam itu menutup pintu sambil tertawa. Dan Paramita yang menjadi berang bermaksud hendak mengejar laki-laki yang telah menghinanya itu. Akan tetapi terdengar panggilan dari Raden Purbaya. Sudahlah adik Paramita. Kembalilah kemari. Kakak Mas Purbaya. Sudahlah. Ada apa adik Paramita? Mengapa kau jadi seperti ini? Semakin galak, semakin menakutkan seperti ini. Sudahlah, jangan menangis lagi. Laki-laki itu sudah menghina aku, Kakang. Dia telah membuatku malu, telah merusak kehormatanku. Setan, ku bunuh laki-laki itu. Dia telah mengganggumu. Iya, Kakang. Dia telah merobek bajuku di hadapan kawannya. Aku benar-benar malu. Aku malu, Kakang. Kehormatanku telah dibuatnya hancur. Jadi dia hanya merobek bajumu saja? Iya, Kakang. Aku ingin sekali membalaskan semua hinaan ini. Tapi aku belum memiliki kepandaian yang cukup. Lalu, kenapa aku tidak meminta bantuan gurumu, Resi Amista? Tidak, Kakang. Aku ingin membalaskan sakit hatiku itu dengan tanganku sendiri, dengan kepandaianku sendiri. Apakah gurumu tidak memberikan tuntunan untuk dapat membalaskan dendammu? Iya, Kakang, tapi itu akan memakan waktu. Sudahlah, Mita, jangan menangis saja. Kakang, kau biasanya selalu baik padaku. Maukah kau membantuku untuk dapat membalas dendam pada manusia kotor itu? Manusia bau dan jelek yang telah menghinaku. Maukah kau, Kakang Mas Purbaya? Tentu saja aku mau, Mita. Kau adalah adikku yang manis. Aku pasti akan membantumu. Tapi dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin aku dapat menolongmu? Aku akan menolongmu, Kakang. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Marilah aku pandang keluar. Aku akan mengupayakan kesembuhan dirimu di luar. Saat ini adalah satu-satunya kesempatan, karena kakek Amista sedang tidak berada di istana. Ayo, kita keluar, Kakang. Aku masih sanggup jika hanya berjalan saja. Kukira kau tidak perlu memondongku, Mita. Tubuhku terlalu berat. Sudah, tidak usah cerewet, Kakang. Cempaka yang mengetahui rencana tersebut dengan pendengaran saktinya segera saja bersiap membantu rencana tersebut. Aku harus memancing laki-laki kasar yang nampaknya juga menjaga keadaan Paramita. Itu dia, di sana. Cempaka segera saja berkelebat naik ke atas genting dengan gerakan yang sengaja dibuat lamban. Oi, berhenti! Siapa kau, maling busuk? Dan segera setelah kicengkar pawon melihat bayangannya mengejar naik ke atas genting. Dan beberapa saat saja, dua bayangan telah saling susul-menyusul meninggalkan kota raja. Kukira cukup sudah aku memancing laki-laki ini. Sekarang aku harus kembali ke istana untuk melihat keadaan keluarga Baginda Sakti Dewangga. Setan belang! Siapakah bayangan tadi? Gerakannya hebat sekali. Kukira sudah tidak ada lagi tokoh yang memiliki kepandaian sehebat itu di Istana Kencana Wungu. Baginda pun tidak memiliki kesaktian seperti itu. Celaka, celaka. Mengapa aku meninggalkan istana? Bukankah Kakang Amista melarangku untuk meninggalkan istana? Celaka, aku harus segera kembali. Hop. Perbuatan anak gadis itu kah? Mita! Paramita! Mita! Paramita! Di mana engkau? Mita! Maka, pastilah anak itu yang melarikannya. Resi Amista harus mengetahui bahwa muridnya adalah seorang pengkhianat yang harus mendapat hukuman yang seberat-berat. Hai! Pengawal! Pengawal! Kumpul pengawal! Apa saja yang kau kerjakan, hah? Apakah kalian tidak melihat seseorang yang masuk ke dalam istana? Sekelompok pencuri? Kawanan kami telah hilang. Apa kalian tidak ada yang melihat? Hei, pencuri, pencuri. Kawanan khusus yang terdapat di samping bilik baginda. Jawab! Jangan hanya melongos saja. Sia! Aku yang harus menanggung kesalahan ini. Oh, semua itu adalah karena ketololan dan ketidakbecusan kalian. Waplok! Ki Cengkar Pawon berteriak-teriak memaki-maki seluruh prajurit pengawal dalam Istana Kencana Wungu. Sampai bilik utama di mana keluarga Baginda Sakti Dewangga tinggal terganggu dan akhirnya pintunya pun terbuka. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya di Keraton Kencana Wungu? Apakah Raden Purbaya berhasil diselamatkan oleh Putri Paramita? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.